Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Qulti albi bis-saraha. Hayya nab'id al-karaha. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkubah, cuba betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikunia, jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus. Ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, tak ada sempurna. Ada kurang upaya, ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata. Boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah alhamdulillah, bukannya sukar. Kena semana kaya atau besar, tetap Allahu Akbar. Fisabilillah, yang tertera di kalimah harap memanduilah kita apabila persimpangan tiba. Hidup penuh dengan rintangan harus ku hadapinya. Harap ku tidak lupa diri bila gembira dan cuma mula mencari kau di saat hiba. Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan, tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan. Tabah bila di kalangan duri onak dan cobaan. Teguh bila dicobakan garuh kuasa dan perempuan. Sentiasa legar di minda, dikejar dan dipinta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya, ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Dan apa guna posesi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi. Nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan. Menepati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki. Moga tidak leka dalam perjalanan ini. Pandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi. Dunianya tak ada fantasi, pelik dan benar, padat dan kadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang hodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelah tu tak membutakan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang. Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau. Dengan dugaan, cabaran, sepanjang perjalanan. Ku pasrah, ku akur, 786, alhamdulillah syukur. Sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempuh. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah.